Yukhadi'una Allah. Mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah, padahal enggak fokus dengan ibadah. Munafik itu kan termasuk tingkat tertinggi dalam maksiat. Termasuk tertinggi. Makanya muaranya neraka jahanam, Pak, Bu. Munafik itu muara terbesarnya neraka jahanam. Lihat ayat 140-nya. Quran surah keempat, ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Langsung ke ujung ayatnya. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah akan menghimpun orang munafik bersama dengan orang kafir di neraka jahanam keseluruhannya. Awas, lihat baik-baik. Ibadah enggak? Ada yang ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia enggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'una Allah. Maaf. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat. Saya juga enggak perhatikan, kata Allah. Saya enggak nilai, saya enggak berikan pahala. Tapi yang paling menarik, begitu mereka sholat, komu kusala. Memang sholat, tapi malasnya kelihatan. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah, misal mau sholat malas, mau ruku malas, mau sujud malas, hati-hati betul, hati-hati. Anda mesti evaluasi maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam ibadah. Hati-hati. Pasti pernah maksiat tuh. Gak mungkin kalau gak maksiat. Dan yang paling berbahaya adalah pada titik yang tertingginya. Lihat. Wala yadhkuru dzikir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Sedikit-sedikitnya apa? Sedikitnya masih mau sholat. Cuman dalam sholatnya tetap gak ingat Allah. Yang diingat fulan, fulan, fulan, ini, itu, maslahat dunia dan sebagainya. Wala yadhkurunallah, tidak ingat. Apa lawan tidak ingat? Lupa. Dibuatlah dia lupa dengan nilai ibadahnya. Jadi kalau ibadah, gak ingat Allah, maaf, kadang cepat, kadang lupa rakaat, kadang tidak ada fokus dan sebagainya. Kalau Anda mengalami sifat seperti ini, maaf, coba fikirkan pada diri kita. Dari dua kemungkinan tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Di mana posisi kita kalau mengalami seperti itu sesuai dengan pertanyaan ibu tadi? Ustaz, saya sering lupa kalau sedang sholat, sehingga lupa itu tidak memudahkan saya mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana saya supaya khusyuk dan menghilangkan lupa ini? Kalau yang dimaksudkan lupa yang pertama, maka itu bagian yang normal dalam kehidupan. Karena semakin maaf, semakin usia berkembang, semakin kelemahan didapatkan. Itu sudah bahasa Quran. Ya, Allah menciptakan kita dari kuat. Semua memba'ni kuatin da'af. Kemudian setelah kuat jadi lemah lagi. Sampai kemudian semakin sepuh, semakin melemah ingatan-ingatan kita. Jadi kalau kemudian Anda mendapatkan bagian pertama, itu normal. Cara untuk bisa menguatkannya lagi, supaya terjaga fokus sholatnya, saya sarankan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Itu caranya. Simple. Jadi kalau yang laki-laki ke masjid, perempuan gak bisa ke masjid di rumah, yang penting jamaah. Sebab kalau berjamaah, ada yang saling mengingatkan. Imam lupa, yang ingatkan siapa? Makmum, pasti itu. Karena imam satu, Luqman. Makmum banyak. Jadi begitu imam lupa, makmum ingatkan. Kalau makmum lupa, siapa yang ingatkan? Tidak. Yang ingatkan suasana berjamaahnya. Enggak mungkin imam ingatkan. Ya, enggak mungkin imam enggak bisa nengok ke belakang. Ya, aduh imam saya lupa. Oh, begini caranya. Batal sholatnya semua. Tidak, imam tidak mungkin mengingatkan. Tapi suasana sholat akan mengingatkan dia. Misal, Anda harusnya misalnya sujud, tiba-tiba Anda keingat ruku. Begitu mau ruku teman-teman sekarang harusnya sujud. Anda menyadari bagaimana suasana sholat jamaah menjadikan semua orang sujud kecuali Anda. Maka saat itulah otomatis Anda akan mengerjakan sujudnya. Paham ya? Anda kira rakaat kedua, Anda berhenti, ternyata semua orang naik. Maka Anda otomatis akan mengikuti orang yang lain untuk naik, kemudian menyempurnakan rakaat Anda. Paham? Maka sholat berjamaah, salah satu faedahnya, meningkatkan kualitas sholat kita dan menjaga dari lupa dalam sholat. Jika Anda imam, diingatkan makmum. Jika Anda makmum lupa, maka diingatkan oleh suasana sholat dalam berjamaahnya. Paham sampai sini? Baik, karena itu saya sarankan bagi para ibu pun yang belum bisa ke masjid, ternyata bukan ada alasan untuk tidak berjamaah. Bukankah di rumah kadang-kadang ada anaknya, ada cucunya, ya? Ada misalnya asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak menunaikan sholat dengan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sumbernya dari satu di antara dua, setan atau maksiat, maka caranya adalah, pertama, kalau dari setan kita berlindung kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung pada Allah. Bacakan ta'awudz. Bacakan surah-surah untuk perlindungan. Itu boleh. Boleh dari hadis-hadis umum disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau sudah jelas, Nabi enggak sampaikan lagi karena sudah jelas. Bukan enggak ada contoh, hati-hati. Bukan enggak ada contoh. Salat itu dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Ditutup dengan salam. Pertanyaan saya, boleh enggak sebelum salat saya baca bismillah? Halo? Kalau tidak tahu katakan. Allahu alam. Nah, sekarang kita kembalikan pada kaidah fikihnya. Hati-hati, pahami dengan utuh, awas jangan lihat potongan video setelah ini. Awas hati-hati, nanti saya kena tahdzir lagi itu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, ada kaidah yang jelas awal dari akhir, teori dengan contoh. Yang kedua, ada kaidah yang jelas disampaikan ketentuan umumnya, yang kalau sudah disebutkan, enggak usah kita mengulanginya lagi. Yang penting kaidahnya sudah jelas. Saking jelasnya, Nabi enggak sebutkan lagi. Nabi enggak sebutkan lagi. Contoh misalnya, kalau antum mau makan, baca apa? Tahu dari mana? Ah, hadis jelas ya. Kata Nabi sammillah, sebut nama Allah. Kata Imam Al-Bukhari, paling gampang bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat sebut bismillah. Makan apa saja? Enggak disebutkan. Makan bubur, makan kurma, makan ini, makan itu. Itu makan. Sekarang kalau saya mau pakai pakaian, baca apa? Tahu dari mana? Bismillah kan untuk makan. Ayo. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Tapi pertanyaan saya, boleh enggak baca bismillah? Tahu dari mana bolehnya? Katanya Allahu a'lam. Baik. Lihat hadis umumnya. Tadi spesifik untuk makanan karena ada kisahnya. Nanti saya bacakan kisahnya. Yang kedua, ini ada hadis umum. Hadis umumnya berbunyi begini, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, paling minimal dibacakan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus pahala akhiratnya. Ini cuma jadi dunia. Ini saya mau minum misalnya. Saya mau minum, tidak saya bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca itu. Maka yang saya dapatkan cuma dunia saja. Hilang hausnya, tapi tidak ada nilai pahala akhiratnya. Saya baca bismillah, ada pahalanya. Hadis umum. Kemudian pakaian misalnya. Maaf, saya mau pakai pakaian. Kalau cuma dipakai, saya tidak bacakan doanya, tidak baca bismillahnya, itu sama dengan yang lain saja. Yang pakai pakaian. Yang tidak beriman pun mengerjakan itu. Bahkan belinya di toko yang sama, harganya sama. Berangkatnya bareng. Ya dipakai ke tempat yang sama. Seragam, ya kampus, karyawan, sekolah, dan sebagainya. Kan pakaiannya sama tuh, di tempat-tempat umum. Apa yang membedakan antum dengan orang belum beriman? Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Begitu dipakai, dituliskan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makan baik tidak? Baik. Pakaian baik tidak? Baik. Pakai sendal baik tidak? Baik. Semua aktivitas kita ada doanya. Ketika enggak tahu doanya, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Hadis makan itu, kenapa ada khusus lagi disebutkan? Karena pada saat itu ada anak, anaknya Abu Salma. Lihat di Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 2020, paling kanan sebelah bawah. Datang dia berkunjung kepada Nabi, kemudian di situ dia menyampaikan, ya, maaf, setelah datang, kemudian Nabi hidangkan makanan, anak itu kemudian dengan tangan kanannya ingin menyerobot makanan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diilustrasikan dia duduk di seberangnya, makanan kesukaannya ada yang mendekat dengan Nabi. Tangannya masuk ke depan, kata Nabi, ya ghulam, idza quddimat ta'am, khudh bi yaminika ma yadik. Hei duhai anakku sayang, kalau makanan sudah dihidangkan, ambil yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Kalimat disampaikan pada anak, tapi khitabnya, cara bicaranya tunjukkan pada orang tua. Maksudnya kalau orang tua bikin makanan dan tahu anak dengan makanan kesukaannya, maka dekatkan makanan itu pada yang disukainya. Anda punya dua orang anak, satu ayam sukanya, dua tempe sukanya. Maka yang suka ayam, dekatkan ayam kepadanya. Yang suka tempe, dekatkan tempe kepadanya. Sehingga dengan itu memudahkan dia untuk mengambil. Itu maksud hadisnya. Kemudian ambil itu. Dan pada anak kecil, lihat, sammillah. Jangan ajarkan doa yang panjang-panjang. Yang penting buat dia paham. Sebut nama Allah. Bismillah. Padahal ada doa makan, ada doa berpakaian, ada doa untuk makan, doa minum, doa berangkat. Kata Nabi, kalau Anda ingin yang simpel, cukup sebut bismillah. Bismillah. Ditekankan lagi karena orang yang belum tahu tentang itu. Kalau sudah tahu, enggak usah disebutkan lagi. Sekarang saya tanya pada Anda, saya belum sholat, saya mau sholat nih. Mau sholat, boleh enggak baca bismillah? Kalau pada hadis tadi, kita ambil keumumannya, boleh disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang belum dimulai. Karena saya mau sholat, mengerjakan kebaikan. Begitu sholat dibuka, dibukanya bukan dengan bismillah, bukannya dengan takbir, Allahu Akbar. Sambil bertakbir, maka hati berniat. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit-takbir. Niat tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya menegaskan saya salat maghrib ya Allah. Saya salat isya ya Allah. Maka di hati ini orang Arab mengatakan usolli fardal isya arba rakaat. Hatinya menyampaikan, ya Allah saya mau sholat isya 4 rakaat. Kita misalnya bukan orang Arab, boleh di hati mengatakan, ya Allah saya mau sholat isya 4 rakaat. Sah. Lisan bertakbir. Jadi yang dibaca bukan bismillah. Bismillah. Salah. Bismillah itu sebelum sholat. Bismillah sebelum makan. Bismillah sebelum berpakaian. Dalilnya apa? Hadis umum tadi. Nah, sebelum antum sholat, ada godaan dari setan. Banyak was-was sana sini. Banyak was-was. Apa rumusnya? Kaidah umum. Fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. Sebelum sholat, bacakan ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udhu bika min hamazati syaitin. Wa a'udhu bika ayahdurun. Kul a'udhu birabbin nas. Itu boleh. Sebelum sholat dilakukan. Minta kepada Allah bagi yang merasa banyak gangguan. Kalau tidak merasa terganggu, enggak ada masalah. Langsung takbir saja. Allahu Akbar. Sudah selesai. Jadi munculnya ayat, kemudian ta'awud dan sebagainya, itu asalnya permohonan kepada Allah supaya tidak ada gangguan-gangguan dari setan ketika ada kerumitan menunaikan sholat. Paham sampai sini? Halo? Jadi latar belakang itu mesti digali. Jangan kemudian orang berta'awud, memang ada masalah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bid'ah. Masya Allah. Jadi itu yang repot, tuh kan? Coba cek dulu, mungkin dia punya latar belakang dan sebagainya. Paham? Dan jangan ditanya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada setan ya? Masya Allah, gak usah. Biarin aja. Iya, setannya kamu. Kan? Paham ya? Baik, jadi ini kondisinya. Kalau memang banyak gangguan sebelum sholat sana-sini, bermohon kepada Allah perlindungan. Dalilnya ada, ayatnya ada, dan sebagainya. Jelas? Tayyib. Kalau maksiat, bertobatlah anda. Bertobatlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Biar anda bermohon pada Allah, kemudian tobat dengan baik, tobat nasuha, jangan diulang lagi. Kemudian jika terkait dengan Allah, cukup kemudian anda beristighfar dengan baik, mohon ampunan, akui kesalahan, sesali, dan janji jangan diulangi lagi. Ciri tobatnya, anda benci melihat perbuatan serupa, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, meningkat kesolehan anda. Jadi taat meningkat, maksiat tertutup. Paham? Tayyib. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, anda akan tergantung keadaannya sebelum minta maaf kepada orang yang dimaksudkan. Makanya saya sarankan, kalau punya masalah dengan manusia, termasuk di rumah tangga dan sebagainya, jangan diumbar keluar. Masalahnya ketika masalah antum selesai, dengan orang lain belum selesai. Antum punya masalah, diumbar keluar, tuliskan. Aku tidak menduga, ternyata suamiku seperti itu. Masya Allah. Dikomentarnya sampai ke ujung, ih, gak nyangka ya. Nyangka. Tuh, yang komen sampai 1000, yang like, yang dislike, dan sebagainya. Tiba-tiba masalah antum dengan suami selesai. Masalah anda dengan masyarakat belum selesai. Disitulah persoalan terjadi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat isya berjamaah. Bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dengan amalan-amalan sunnahnya. Tadi pertanyaan yang disampaikan sederhana, sebetulnya jawabannya juga bisa sangat dengan singkat, tapi kita coba turunkan beberapa korelasi-korelasi dengan itu sebagaimana Al-Quran memberikan isyarat. Kadang ada satu pertanyaan dijawab oleh Quran dengan dua jawaban. Dan jawaban itu saling terkait, terkelindan, jika itu memang dibutuhkan. Jika tidak, maka tidak ditampilkan. Contoh konkret, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Jadi kalau anda mau infak, ngasih apa gitu. Tapi jawaban Quran, sebetulnya pertanyaan sederhana. Kalau saya mau infak, ngasih apa? Perhatikan jawabannya. Satu pertanyaan, turun dua jawaban. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad, kalau mau infak, berikan yang terbaik. Di Quran menggambarkan kualitasnya. Jadi kalau infak, uang, uang terbaik. Dari yang halal, tampilannya bagus. Infak baju, baju yang bagus. Infak makanan, makanan yang terbaik. Jadi sifatnya baik, jadi mencakup keseluruhan. Tapi enggak berhenti sampai sini ayatnya. Quran meneruskan, falil walidain. Kalau mau diberikan, teruskan. Boleh kamu berikan, pertama untuk orang tua. Wal akrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang kesulitan bekal di perjalanan. Jadi kenapa Quran menghadirkan, ya, keterangan-keterangan ini supaya nanti orang ini tidak bertanya lagi hal-hal terkait dengan itu. Sehingga ketika dia diberikan jawaban yang terbaik, dia susul lagi kepada siapa diberikan. Maka ada manhaj dalam Al-Quran memberikan jawaban setidaknya bila ada korelasi terkait dengan yang dimaksudkan. Pertanyaan ini sederhana sebetulnya. Bagaimana kalau saya lupa dalam sholat, apa yang dilakukan? Jika lupanya dalam konteks yang positif karena bawaan dari proses-proses metabolisme dalam tubuh, menyesuaikan dengan usia misalnya, sampai menghadirkan sifat lupa, maka cara tercepat, pertama, selalu hadirkan jamaah dalam setiap kesempatan. Kalau sifatnya dari setan, berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti tadi disampaikan. Kalau memang dari maksiat, maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan taubat itulah nanti insya Allah segala pintu keburukan ditutup, kebaikan akan muncul, dan kemuliaan akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang tadi coba kita jawab pertanyaan yang masuk kepada kita dari Maninjau, dari Padang.